بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melangkahkan kaki masuk ke tempat yang terbaik, yaitu rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ke dalam masjid ini. Ini undangan bukan dari siapa-siapa. Kalau masuk ke masjid itu judulnya, acaranya apapun, yang undang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, diundang oleh Allah untuk masuk ke masjid. Kemudian waktunya ba'dal asr, setelah asr. Para ulama mengatakan kalau mau dapat rezeki zahir, kekayaan, kesehatan yang zahir-zahir itu, maka dibaginya di waktu pagi, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu waktu dibagi rezeki-rezeki zahir. Tapi kalau rezeki-rezeki batin dibaginya menjelang matahari terbenam, setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Itu saatnya Allah membagikan karunia-karunia yang sifatnya batiniah. Kebersihan hati, ketenangan, ketentraman, keyakinan, kenal sama Allah Ta'ala, dibaginya di sore hari. Dan pergantian malaikat yang shift malam sama malaikat yang siang, itu pergantiannya di sore hari seperti ini. Malaikat kumpul, kemudian yang satu turun, yang satu naik. Para ulama mengatakan siapa yang mau cari ilmu, waktu yang terbaik adalah ba'dal asr, duduk seperti ini. Makanya kebiasaan ulama-ulama terdahulu membuat majelis namanya rohah, majelis yang santai ba'dal asar sampai maghrib, membaca buku-buku orang-orang soleh terdahulu. Agar apa? Bukan sekedar dapat ilmu yang zahir, tetapi makna batinnya juga masuk ke dalam hati sehingga paham apa yang dimaksud. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama sedikit, cuman sedikit sekali, belajar tentang kalimat membeli surga. Membeli surga. Ada satu hal yang pengen saya tanyakan. Kita nyantai saja. Kalau ada kalimat 1 triliun, Anda mendapatkan uang 1 triliun, buat kita kalau dapat kabar seperti itu bermakna atau enggak bermakna? Bermakna. Anda akan menikahi seorang pria yang tampan atau wanita yang cantik, baik budinya dan ekonominya mapan. Itu berarti sesuatu atau biasa saja? Berarti sesuatu, berharga. Tapi coba, begitu kalimat atau kata al-jannah, surga, itu kita dengar, di hati kita ada sesuatu atau biasa saja? Ini pertanyaan. Misal ada kalimat sate, itu hati kita kan merasa sesuatu, sate. Atau orang yang doyan bakso, begitu dengar kata bakso, hatinya tergerak sesuatu. Nah, dengar surga, kata al-jannah, kalimat ini membuat hati kita menjadi apa? Ini pertanyaan, dan saya udah coba ajukan sebelum ke antum semua, ke anda semua, saya coba ajukan ke beberapa orang, jawabannya jujur, biasa, Bib. Enggak ngefek. Enggak ada efeknya, enggak ada pengaruhnya. Flat. Surga. Flat. Enggak ada pengaruhnya. Kenapa kalimat ini tidak menghunjam ke dalam hati kita? Kenapa kalimat ini tidak menarik buat kita? Kenapa kalimat ini tidak mempengaruhi sekujur tubuh kita? Kenapa kalimat ini tidak bisa merasuk ke dalam pikiran kita? Ini PR yang besar buat kita semua. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 111 menyatakan, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sungguh Allah sudah membeli. Allah sudah membeli. Aneh kan? Justru Allah yang membeli. Ya, apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum. Minal mu'minina anfusahum. Dari orang-orang yang beriman, Allah sudah beli jiwanya. Dan apalagi? Dan hartanya. Jiwa dan hartanya sudah dibeli oleh Allah bi'anna lahumul jannah. Sama Allah dibayarnya pakai surga. Allah beli jiwa kita, Allah beli harta kita, kemudian sama Allah diganti dengan surga. Pertanyaan untuk kita yang beriman, ini yang diajak bicara orang yang beriman. Yang beriman sama Allah, sudah merasa dibeli belum? Kalau orang sudah merasa rumahnya dibeli, rumah saya udah dibeli sama dia, diganti apartemen 30 lantai, kita tentu akan mengatakan, saya gak punya hak sama rumah ini, saya gak punya hak sama rumah ini, rumah ini bukan milik saya. Kalau toh kita pakai, kita jaga sebaik mungkin, nanti transaksi kita batal nih, kalau rumahnya jadi cacat. Nah sekarang Allah udah beli jiwa kita, Allah beli harta kita, sudahkah kita merasa kita gak punya apa-apa? Jiwa milik Allah, harta milik Allah, gantinya surga. Udah bisa begitu belum? Ini pertanyaan. Ternyata jawabannya, baik, kita masih jauh. Jauh dengan kesadaran kita ini gak punya apa-apa. Nafas gak punya. Jiwa gak punya. Makanya jangan pernah merasa ada aku. Aku tuh gak ada. Kenapa? Begitu orang ucap, La ilaha illallah, selesai. Kamu gak ada. Yang ada cuman Allah. Istri kamu harus sesuai aturannya Allah. Anak kamu juga milik Allah. Saya gak ada. Yang ada kamu harus sesuai dengan aturannya Allah. Keinginanmu harus sama dengan keinginan Allah. Pola pikir kamu harus sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Cara makan kamu harus sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Allah. Selera kamu harus sesuai dengan selera yang diizinkan oleh Allah. Kamu sudah enggak ada. Tapi ingat, begitu kita enggak ada, Allah ganti. Bi'anna lahumul jannah. Diganti dapat surga. Nah anehnya, kita ini dikasih tahu sama Allah, diganti surga. Gak ngefek. Gak ada pengaruhnya. Biasa-biasa saja, bahkan surga kan nanti. Surga nanti. Surga itu nanti. Yang penting sekarang, kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat. Surga itu nanti, di akhirat. Yang penting sekarang di dunia. Ini pola pikir kebanyakan. Kebanyakan manusia. Mari kita belajar dari orang-orang sebelum kita yang beriman dengan sebenar-benar iman. Kalau iman kita ini belum benar-benar iman seperti beliau-beliau, kita ini lagi belajar memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kita mulai contoh dulu dari rumahnya Rasulullah SAW. Ya, dari rumahnya Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi coba sebelum kesana dulu, sebelum kesana ini, kita bicara surga dulu dikit boleh ya? Kenikmatan surga itu apa? Ada bidadari. Perempuan jangan protes. Jangan khawatir, nanti suaminya jadi bidadara. yang belum punya suami, kalau meninggal dunia masuk surga dikasih Allah suami, pilihan Allah di alam, alam sana ada istana, ada sungai susu, ada sungai minuman keras, khomer, sungai khomer, ada kebun yang luasnya tak terkira, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Pertanyaannya, apakah itu nikmat surga yang sudah top, sudah luar biasa? Ternyata kalau kita baca, nanti ahlul jannah itu enggak terpengaruh sama itu. Enggak terpengaruh sama susu, enggak. Seperti Anda semua ini loh. Misalnya hadir di sini dapat aqua itu ya, apakah tertarik sama aquanya? Air mineral. Kita enggak begitu ngurus air mineral, ada air mineral tapi enggak begitu ngurus air mineralnya, gitu kan ya? Yang penting apa? Pengen ngajinya, pengen cari ilmunya. Datang ke suatu pesta perkawinan orang yang kita sayangi. Ya, disuguhi macam-macam. Iya, suguhan itu nikmat, tapi kita enggak ngelirik suguhan itu, enggak masuk dalam benak dan pikiran. Yang membuat kita tertarik tuh temantennya. Mikir temantennya. Orang-orang yang beriman masuk surga enggak begitu tertarik itu sama yang namanya bidadari, namanya istana, namanya sungai, enggak begitu tertarik. Tapi apa yang membuat mereka itu pengin betul-betul masuk surga? Apa yang membuat mereka itu betah di surga? Apa yang buat mereka itu nyaman di surga? Apa yang buat mereka itu tidak bosan di surga? Kita disuguhi makanan, minuman bisa bosan kalau enggak ada yang nemenin. Tapi kalau yang nemenin orang yang kita cintai tidak akan bosan walaupun hidup ribuan tahun, tidak akan bosan. Ternyata di surga nanti kita menjadi tetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang paling dicita-citakan oleh orang yang betul-betul beriman adalah mujawaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa duduk bareng Nabi, bisa dialog bersama Nabi, bisa ngobrol dengan Nabi, bisa nanya sama Nabi, bisa mendengar suara Nabi, bisa duduk-duduk begini dengan Nabi. Itu nikmat surga yang tiada tara. Itu yang dicari. Dari istana, ditinggalin tuh istananya. Kemana? Ke istana Nabi Muhammad SAW. Untuk lihat istananya? Bukan. Untuk ketemu yang punya istana. Udah punya kebun, tinggalkan kebunnya. Gak tertarik sama kebunnya. Kenapa? Mau pergi ke kebun Nabi Muhammad SAW. Apakah mau lihat keindahan kebun Nabi? Bukan. Mau lihat Nabi yang ada di dalam kebunnya. Itu nanti kenikmatan yang tiada tara. Setelah itu ada kenikmatan yang jauh lebih hebat, yang gak bisa dibandingkan dengan apapun. Allah akan kumpulkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah nanya kepada mereka semua, sudahkah kalian puas dengan semua nikmat ini? Sudahkah kalian puas? Yang beriman menjawab, semoga kita termasuk di dalamnya. Kami sudah puas ya Allah. Kami sudah puas ya Allah. Gimana kalau saya berikan sesuatu yang lebih dari semua ini? Ya Allah, apalagi yang lebih dari semua ini? Apalagi yang lebih dari semua ini? Ini udah dikasih macam-macam, apa ada yang lebih dari semua ini? Kata Allah, ya ada. Mulai hari ini aku ridho kepada kalian semua, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Kemudian Allah menampakkan dirinya kepada seluruh penghuni surga yang diizinkan untuk melihat Allah Ta'ala. Itu kenikmatan yang tiada tara. Itu kenikmatan yang paling luar biasa. Ini yang dikejar oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Ini yang dikejar oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikejar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak bicara istana, mereka tidak bicara sungai, mereka tidak bicara gedung tentang surga, enggak. Yang mereka pikirkan, gimana saya bisa liqa Allah, ketemu Allah, bisa lihat Allah, bisa tetap duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada dalam pikirannya, itu yang ada dalam benaknya. Yang nomor satu itu. Yang lain, ya nikmat Allah janjikan, mereka senang dikasih Allah, tapi bukan itu prioritasnya. Nah, terus apa hasilnya? Setelah mendapatkan yang seperti ini, ngerti surga itu begitu, masuk ke dalam hati, berubah menjadi sesuatu. Berubah menjadi sesuatu. Sesuatu apa? Sikap rela, bukan rela, sikap betul-betul menyadari saya tidak ada. Contoh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menantu Nabi Muhammad SAW dua kali, Dzu Nurain. Ya, dua kali jadi menantunya Nabi SAW. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat itu kaum muhajirin kesulitan untuk cari air, karena satu-satunya sumber air yang bagus dari sumur, sumurnya milik Yahudi. Sumurnya milik Yahudi, bir rumah. Sumur rumah itu milik seorang Yahudi. Siapa yang ambil air di situ? Satu ember, ya, bayarnya satu gandum ember. Satu ember isinya gandum. Jadi satu ember air harus dibayar dengan gandum satu ember. Kaum muhajirin yang hartanya enggak dibawa waktu hijrah, ditinggal di Mekah, kesulitan. Maka Rasulullah SAW sedih. Pengen ada orang yang punya uang untuk membeli sumur itu dari Yahudi. Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala mendatangi Yahudi tadi karena ngerti ini umat butuh. Nabi senang, Nabi pengen nyenengkan Nabi. Gimana cara Rasulullah senang? Gimana Rasulullah tersenyum? Karena Rasulullah memikirkan itu. Sayyidina Uthman langsung berangkat nanya sama Yahudi, "Ini mau dijual berapa?" Yahudi enggak bodoh. Pinter nih Yahudi. Kenapa? Karena kalau dijual dia enggak dapat uang lagi. Ini invest abadi ini. Yahudi mengatakan, "Saya tidak mau jual." Sayyidina Uthman itu pedagang ulung, kaya raya. Jadi Nabi punya menantu yang juga kaya raya. Cuman enggak pernah pamer kekayaannya untuk dirinya, semua untuk umat. Apa yang terjadi? Sayyidina Uthman pun menawarkan, "Gimana kalau saya bayar 12.000 dirham?" Satu dirham itu kurs sekarang kurang lebih 60.000. Kurs sekarang 60.000. Udah silakan dihitung sendiri nilainya berapa. Saya enggak paham ya. 12.000 dirham. Saya bayar 12.000 dirham. Cuman minta waktu sehari saja, giliran saya, sehari giliran kamu. Jadi saya beli waktunya, kepemilikan untuk satu hari. Besok giliran kamu yang jual. Hari ini giliran saya jual, besok giliran kamu. Lusa saya, besoknya lagi kamu, bergantian kita jualan air ini. Si Yahudi merasa ini dapat uang cash banyak, dan dia masih bisa jualan. Jadi kalah pinter sama Sayyidina Uthman. Kalah pinter. Akhirnya deal dibayar. Apa yang terjadi? Sayyidina Uthman umumkan, "Wahai warga Madinah yang butuh air, ambil gratis. Wahai warga Madinah yang butuh air, ambil gratis." Coba bayangkan, yang biasanya dijual satu ember gandum, dibagi gratis, ambil sepuasnya. Maka warga Madinah ngambil dobel-dobel. Kenapa? Karena besok harus bayar sama Yahudi. Besok harus bayar sama Yahudi. Udah, akhirnya Yahudi ini setiap giliran harinya gak ada yang beli, kosong. Dia merasa percuma ini. Percuma saya pertahankan sumur ini. Akhirnya sumurnya dibayar oleh Sayyidina Uthman dengan harga 8.000 dirham. Lengkap dibeli 20.000 dirham. Sayyidina Uthman wakafkan ini untuk Allah dan Rasulnya. Halal. Bukan untuk bisnis, bisa menguntungkan itu. Ambil nih untuk Allah dan Rasulnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini nih orang yang beli surga ini. Hartanya udah dibeli sama Allah diganti surga. Nih ya Allah, harta milikmu bukan milikku. Ambil. Gini ini mudah atau susah? Mudah. Enggak susah. Buat orang yang memang sudah dimudahkan. Kalau yang belum dimudahkan jadinya susah. Nah, Allah itu kenapa kok bilang harta, jiwa dan harta? Kenapa? Karena manusia itu paling susah kalau udah urusan dengan diri, keakuan, ego, dan dengan harta, berat. Coba orang suruh meniadakan dirinya. Bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, datang ke tempat kiai. Kiai, ya, saya mau bangun musola, saya mau bangun pesantrennya kiai. Kata kiainya, boleh. Tapi syaratnya satu, kamu yang biayai, kamu yang urus sampai jadi. Nanti kalau udah selesai, saya akan umumkan yang bangun saya sendiri. Tanpa ada bantuan dari siapapun. Deal, oh gak bisa ya. Gak bisa, saya harus disebut. Kan saya ini yang biayain, saya yang urus, masa kiai yang dapat namanya. Enak bener ya ini. Ini gagal nih. Kenapa? Karena dirinya dihilangkan gak mau. Dirinya dihilangkan gak mau. Sedangkan Allah minta kita hilangkan diri kita. Enggak ada dirimu. Nafasmu enggak ada. Kalau udah enggak ada baru tuh surga tuh, syarat nomor satu. Ya kalau cuman jasad itu kecil. Nafas sampai nyawa itu diberikan. Jiwamu bukan milikmu lagi, udah digadekan kepada Allah, dibayar dengan surga. Dalam kesempatan lain Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika kita tahu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah Abu Bakar menjabat khalifah radhiyallahu anhu, umat Islam di Madinah mengalami paceklik yang luar biasa. Mengalami paceklik yang luar biasa. Sayyidina Utsman itu baru kirim kafilah ke Syam, ke Syria sekarang ini, untuk ambil dagangan yang jumlahnya luar biasa. Untanya banyak sekali, bawa gandum, bawa keperluan sehari-hari. Sembako kalau bahasa kita. Sembako ini dibawa dari Syam masuk Madinah. Begitu masuk Madinah, Yahudi langsung kumpul. Karena yang menguasai perekonomian Yahudi. Masuk Yahudi kumpul, nawar kepada Sayyidina Utsman. Udah ini jangan dijual ke masyarakat, saya akan borong. Nanti kamu belinya 10, saya bayar 12, dilebihin 2. Yang satu mengatakan, oh saya bayar 15. Kamu belinya 10, saya bayar 15. Sayyidina Utsman mengatakan, enggak, oh, ada yang lebih berani. Ada yang lebih hebat, bayar saya lebih hebat dari kalian. Sampai semua Yahudi nyerah. Siapa yang lebih hebat dari kami? Ada. Bayarnya bahkan 10 kali lipat minimal tuh. Minimal 10 kali lipat. Siapa? Allah Tuhan saya. Menyingkir semua Yahudi. Kenapa? Sayyidina Utsman bukan jualan, justru diumumkan. Ya, fuqara wal masakin tinggal aja di rumah santai. Ini semua kebutuhan gandum dan yang lain akan mendatangi rumah kalian. Sanggup? Ini kira-kira mudah atau susah? Yang model-model seperti ini? Ini yang namanya membeli surga. Memang membeli surga itu awalnya dengan berkorban harta. Memang begitu. Karena harta ini yang sekarang menjadi sesuatu sangat penting buat orang-orang. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur ya. Saya udah nanya keliling ini. Jawa Timur, Jawa Tengah, ini Jawa Barat sekarang DKI ya, Jakarta, saya mau nanya. Kalau gak punya uang, besok harus bayar kontrakan 50 juta. Hari ini gak punya uang, bingung atau tenang? Bingung. Deal, bingung ya? Ya. Kalau besok harus biayai operasi orang tua yang kebetulan sakit, bayarnya 200 juta gak punya uang, bingung atau tenang? Bingung. Sekarang saya balik, kasusnya sama, besok bayar kontrakan 50 juta, tapi punya uang 1 triliun, bingung atau tenang? Besok orang tua mau operasi, biaya operasi 200 juta, tapi punya uang 1 triliun, bingung atau tenang? Jadi yang membuat bingung dan membuat tenang apa? Yang buat bingung apa tadi? Gak punya? Yang buat tenang apa? Punya uang. Sekarang saya balik ya. Uang 1 triliun sama Allah, mana yang lebih berharga buat Anda? Uang 1 triliun sama Allah, lebih berharga mana? Mana yang lebih hebat, Allah atau 1 triliun? Anda punya Allah atau tidak punya Allah? Punya Allah atau tidak? Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Yang bisa membantu kita menjadi bahagia siapa? Yang bisa menghapuskan kesedihan kita siapa? Besok harus bayar 100 juta enggak punya uang tapi punya Allah, bingung atau tenang? Tadi bilang bingung, sekarang bilang tenang. Ketika tadi bilang bingung itu Allahnya di mana? Allahnya di mana? Di mana kita letakkan Allah kita ini di mana? Lebeda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang soleh. Mereka usaha ya usaha, ikhtiar ya ikhtiar. Tapi mereka selalu kedepankan Allah. Di hatinya adalah Allah, di pikirannya Allah, di langkahnya Allah, hidupnya Allah, matinya Allah, yang dipikir setelah mati Allah, dirinya enggak ada. Loh, Ustaz, besok harus bayar 1 juta, enggak punya uang, kok bisa tenang? Punya Allah. Loh, terus kalau punya Allah bagaimana? Ya udah. Kok ya udah bagaimana? Ya udah, orang punya Allah tuh enggak pernah bingung. Loh, kok lah kamu yang bingung, dia enggak bingung kok. Dan nanti gimana? Loh, dia enggak mikir nanti gimana? Karena dia punya Allah. Ya orang kan harus usaha, dia usaha. Dia usaha, tapi kalau usaha enggak menghasilkan terus bagaimana? Lah kan harus usaha, Ustaz. Iya, dia udah usaha. Tapi dia punya Allah. Maksudnya dia pasrahkan sama Allah. Nah, hasilnya gimana? Ya lihat saja nanti hasilnya. Lihat saja nanti hasilnya. Kalau orang sungguh-sungguh yakin sama Allah Ta'ala, pasti beres. Nah, sahabat itu yakin sama Allah. Jadi mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, enggak pernah mikir. Itu cara membeli surga. Nah, sudahkah kita membeli surga? Contoh yang sederhana. Punya orang tua enggak? Enggak mungkin enggak punya kan ya? Masa tahu-tahu lahir tanpa orang tua? Ada yang orang tuanya masih hidup, ada orang tuanya meninggal dunia. Ya, punya orang tua. Kalau orang tua, kita gajian satu bulan 5 juta misal. Gajian satu bulan 5 juta. Hari gajian orang tua minta uang kita semuanya. Dan mintanya dengan kasar. Bawa sini uang gajian kamu. Saya mau nanya, ikhlas atau hati ada gimana? Ikhlas atau hatinya gak gimana? Bulan berikutnya, kasusnya sama. Bawa sini gajian kamu dengan kasar. Orang tuanya. Saya gak ngomong orang lain nih, orang tuanya. Ikhlas atau agak gimana? Bulan ketiga sama kasusnya. Ikhlas atau agak gimana? Bulan ketiga, maaf bu, maaf pak, uangnya gak ada. Gak cair. Gajian gak cair. Bahkan mungkin sudah disiasati. Ngomong sama temennya, nanti transfernya cuma 2 juta aja ya. Saya bilang udah gajiannya turun gitu ya. Yang 3 juta hilang gitu. Kenapa begitu? Karena berat. Sudah jelas kalau bahagiakan orang tua dapatnya surga, bahagiakan orang tua dapatnya surga, ngeluarkan uang untuk orang tuanya sendiri berat, apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Ini loh gambaran kehidupan kita. Saya cuma mau cerita-cerita pada sore hari ini, judulnya majelisnya santai, rohah. Santai-santai saja. Cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang soleh membeli surga. Dan jangan kaget, sangat berbeda dengan kita. Ya, sangat berbeda dengan kita. Saya bicara sudah 30 menit. Ya, 30 menit. Nanti insya Allah jam 5 selesai atau 5 lewat dikit. Jadi yang mau pulang ke rumah, mungkin ada urusan, bisa melanjutkan. Nanti kalau memang senang dengan majelis yang seperti ini, supaya insya Allah bisa ada lagi. Ya, amin. Ini perdana pembukaan majelis Ahad sore ya, Ahad sore. Lanjut ya. Saya punya sedikit cerita yang saya dapat beberapa hari ini karena baca-baca. Anda mungkin pernah dengar kitab Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, diceritakan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, itu Imam Abu Dawud pernah pergi naik kapal. Naik kapal. Kapalnya baru jalan. Nah, di tepi pantai, ada orang yang bersin. Hajing. Terus orang itu mengucapkan, Alhamdulillah. Ya, orang itu mengucapkan, Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh kita kalau mendengar orang mengucap Alhamdulillah? Yarhamukallah. Terus kalau ada orang mengucap gitu, kita jawab apa? Yahdikumullah wa yusulih balakum. Abi Dawud langsung sewa kapal kecil. Sewa skoci dengan harga 1 dirham, 60 ribu. Beliau dayung sendiri. Menghampiri orang yang bersih tadi, cuman untuk mengucap, Yarhamukallah. Cuman untuk mengucap, Yarhamukallah. Terus balik ke kapal. Ini perjalanan loh ya, perjalanan. Anda berani taruhan ketinggalan kereta api, demi jawab orang mengucap, Alhamdulillah. Ini orang ucap Alhamdulillah, Sayyidina Abi Dawud turun dari kapalnya, sewa sekoci, dayung sendiri, kembali ke tepi pantai, sedangkan kapal masih jalan ini. Cuma untuk menjawab yarhamukallah. Terus naik, dia dayung lagi, kembali ke kapalnya. Malam saat orang-orang tidur, ada suara. Tapi sebelum itu ditanya Abu Dawud, kenapa kamu kok sampai capek-capek, lelah-lelah, ngeluarkan duit, cuman untuk menghampiri orang yang bersin tadi yang gak kamu kenal? Gak kamu kenal orang yang gak jelas siapa? Jawabannya, saya berharap dia termasuk orang yang doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena kalau saya bilang yarhamukallah, dia akan menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia akan mendoakan saya, semoga Allah memberimu hidayah dan Allah menjadikan hatimu bagus, menjadikan hatimu baik, menjadikan perasaanmu baik. Itu yang saya tunggu-tunggu. Makanya saya turun cuma pengen dapat doanya dia. Ada yang mau nyontoh? Ini beli surganya mudah atau susah ini? Nyatanya mudah kok. Buat kita susah, buat Abi Dawud mudah. Akhirnya beliau kembali ke kapal, malam orang tidur, lelap dalam tidur gitu ya, sunyi. Ada beberapa orang yang mendengar suara tanpa rupa. Orang-orang soleh dulu memang sering, hatif namanya, ada suara tanpa rupa. Berkata, Abu Dawud telah membeli surga dengan uang 1 dirham. Telah membeli surga dengan uang 1 dirham. Bukan masalah 60 ribunya, semangatnya itu loh. Innamal a'malu binniyat, di mana dia yakin sama doanya orang lain, di mana dia berusaha untuk mendapatkan doanya orang lain. Kalau kita kadang-kadang menganggap enggak penting enggak penting. Ada orang alhamdulillah, kita cuma diem aja. Enggak mengatakan yarhamukallah. Kenapa? Enggak butuh jawaban doa dari orang lain, apalagi yang bersin orangnya jengkelin. Itu yarhamukallah atau gendang mati. Semoga segera mati mungkin karena jengkel gitu ya, karena jengkel. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini contoh Imam Abi Dawud radhiyallahu taala anhu. Cerita lagi, cerita-cerita saja. Ya. Sore ini kulaan cerita. Ya, kita kulaan cerita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, rumahnya Rasulullah dulu. Saya katakan kita kembali ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sama anaknya sama istrinya itu manusia-manusia yang ya sudah, namanya juga suri teladan seluruh alam. Rasulullahnya suri teladan, keluarga besarnya juga suri teladan. Kita kalau baca kehidupannya ya gini. Apalagi diterapkan sama istri-istri zaman sekarang. Masya Allah, istrinya Nabi nih, suaminya nih yang punya jagat raya dengan izin Allah, betul kan? Bayangannya kan A, B, C, D kalau kita zaman sekarang. Tapi coba lihat kehidupan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah ada satu ketika Rasul kedatangan tamu. Ini contoh ya, Rasul kedatangan tamu, biar kita tahu dulu gambaran rumahnya Rasulullah SAW. Kedatangan tamu, Rasulullah perintahkan sahabat, coba masuk ke rumah istri saya. Ada 9 kamar tuh, ketuk satu persatu, tok tok, assalamualaikum. Rasulullah minta makan buat tamunya. Dia jawab istrinya, gak ada. Ilal ma, adanya air. Ke rumah yang satu lagi, tok, Rasulullah minta makan buat tamunya, gak ada. Adanya cuma air. 9 semua jawab adanya air. Sahabat laporan, tapi sahabat itu ya punya perasaan, bukan teriak-teriak, ya Rasulullah adanya cuma air, gak begitu. Nanti kan kesian tamunya, ngomong, ya Rasulullah gak ada makanan, cuma air. Dan Rasul gak mau mengecewakan tamunya. Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini? Sahabat juga langsung lihat, bodoh, gak punya makanan. Jadi masing-masing pengen jamu. Siapa gak pengen jamu tamunya Rasulullah SAW? Tapi masing-masing sadar, ini di rumah juga gak ada makanan. Adanya cuma air. Illa satu, kecuali satu, orang miskin. Orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Silahkan. Dengan bangga, bilang sama istrinya, saya bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Saya bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Istrinya kemudian nanya, lah mau dikasih makan apa? Ini istri yang perlu dicontoh ya. Bagus, coba lihat. Mau dikasih makan apa? Suaminya nanya, lah emangnya gak ada makanan? Ada, kan ada. Ini suami tahu, ada makanan. Ada pak, tapi ini untuk anak kita yang paling kecil, yang masih bayi. Yang masih bayi, ini jatah makanan bayi kita. Ah, gitu aja kok repot. Nanti kalau nangis, nawi misi bianaki. Kalau anak-anakmu pada nangis, udah gendong di pok-pok gitu aja, dibuat apa dilenakan biar tidur, nangis buat tidur. Nawi misi bianaki, biar tidur tuh anak-anak kamu. Gendong aja kan beres. Siap. Itu istrinya sahabat. Coba kalau istri zaman sekarang, kita pulang ke rumah, bawa tamu, gak ada makanan, jatah untuk anak, uang untuk anak, kemudian kita belanjakan untuk tamu kita. Apa katanya? Yang di atas pada komentar gak kira-kira ya? Kamu gila pak, kamu pentingkan orang lain daripada anak kita, kamu pentingkan orang lain daripada keluarga kita, kamu lebih suka mengorbankan keluarga kita daripada mengorbankan orang lain. Kamu memang lebih mencintai orang lain daripada anakmu sendiri. Ini orang zaman sekarang. Kenapa? Korban sinetron. Belajarnya sama sinetron, bukan belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini lihat sahabiah, ini harus diceritakan biar orang paham itu. Bagaimana sikapnya sahabat ketika enggak punya uang dan harus menghormati tamu. Anaknya dikorbankan, anak enggak makan sehari enggak jadi masalah, enggak mati kok. Gak mati anak ini. Kelaparan biasa, bayi itu tahan. Gak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelaparan mungkin glundung-glundung. Kalau bayi nangis ditidurkan, tidur kenyang dia. Aneh kan? Kenapa? Karena bayi gak mau banyak mikir begitu-begitu. Kalau kita ini kebanyakan mikir, udah makan sehari 3 kali, masih mikir makan apa nanti. Beda antara bayi dengan kita-kita ini. Nah, apa yang terjadi? Udah, suami ini ngatur cerita ini kita semua tahu kan. Cuman cerita sahabat itu diulang-ulang sedep, enak gitu. Diulang-ulang sedep. Istriku, tolong nanti dihidangkan. Terus nanti lampunya dimatikan ya. Dulu lampu kan pakai pelita biasa gitu kan. Suruh matikan, nanti saya akan bilang lampunya lagi rusak, mohon maaf, lagi dibenerin. Nah terus, kamu apa pak? Kasih piringnya aja. Lah nanti ya udah kan dia enggak kelihatan. Makannya gelap remang-remang. Udah silahkan makan, fadhol makan, tamunya makan. Dia juga nampak makanan. Kecap-kecap tapi enggak ada isinya. Subuh-subuh begitu datang nih Rasulullah SAW tersenyum. Tersenyum. Rasulullah nanya, "Apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian? Kalian berdua, apa yang kamu dan istrimu lakukan terhadap tamu kalian?" Karena Allah tersenyum melihat perbuatan kalian. Allah tersenyum. Ini loh sahabat, membeli surga ya, walaupun harus mengorbankan anak. Walaupun mengorbankan anak, jatah makan anak dikorbankan, tapi dapat jannah ini. Menyenangkan tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya begitu hidupnya berlalu, sering di rumah enggak ada makanan. Sering di rumah enggak ada makanan. Sekali dapat makanan ya udah, itu pesta bener. Romantis-romantisan seperti yang diceritakan kan, Nabi makan begini, serahkan pada istrinya, istrinya cari mana bekas gigitan suamiku, gigit di tempat itu. Romantis, Rasul enggak mau kalah romantis, minta minum, diambilkan air. Rasul berkata pada Aisyah, "Silakan kamu minum dulu." Aisyah minum seruput, Rasul kemudian ambil gelasnya, dicari di mana bekas bibir Aisyah. Rasul minum di bekas bibir Aisyah. Karena apalagi ada makanan, kalau gak ada, bareng-bareng puasa. Berbukanya apa? Minum air. Kalau ada dimakan, gak ada, ini shaum, aku puasa, Rasul puasa, istrinya puasa. Nanti bukanya apa? Gak ada makanan, ya udah minum air. Santai, gak apa repot, tapi hidupnya luar biasa. Dalam nikmat, dalam nyaman, dalam tenang, dalam tentram, dalam bahagia. Kenapa? Karena udah ngerasakan jannah itu, surga itu udah ada dalam pikirannya, udah ada dalam hatinya. Kalau kita kan surga nanti, makanya gak enak-enak. Oh surga itu nanti, akhirat nanti. Jadi akhirat gak kita hadirkan di dunia, makanya hidupnya sengsara. Mestinya kan akhirat itu dihadirkan di dunia, surga ini dihadirkan di dunia. Sehingga udah merasakan surga sebelum masuk ke dalam surga. Sayyidatuna Aisyah hari itu puasa. Hari itu puasa. Kisah ini bisa kita temukan dalam berbagai kitab. Kedatangan tamu. Tok tok tok, tamunya pengemis. Kita kok kedatangan tamu pengemis bahagia atau agak gimana? Ada orang datang minta sumbangan untuk anaknya, minta sumbangan untuk orang tuanya yang butuh untuk makan, minta beras. Tolong saya mau beli beras. Kalau enggak ada uang ya saya dikasih beras mau. Yang sungguh-sungguh butuh makan. Ini begitu datang, saya minta makan. Saya udah berapa hari enggak makan, perempuan. Pelayannya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, enggak ada makanan. Karena pelayannya tahu memang enggak ada makanan. Kecuali gandum segenggam atau di riwayat yang lain roti kecil. Roti yang kecil. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, berikan roti itu kepada pengemis ini. Orang minta ini. Maka rotinya diberikan. Pembantunya nanya, nanti bukamu pakai apa? Wahai istri Nabi, nanti kamu berbuka pakai apa? Dijawab, jangan khawatir, nanti diganti Allah yang lebih baik. Nanti diganti Allah yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kira-kira kita sanggup gak? Gak ada yang dimakan, kecuali sedikit ini. Asar disedekahkan, padahal maghrib dibutuhkan. Asar disedekahkan, maghrib dibutuhkan. Rentan waktunya jauh atau singkat? Singkat. Jadi kemungkinan dapat ganti ini besar atau kecil? Kemungkinan dapat ganti dengan cari, dengan apa? Kan susah ya, kecil. Tapi Sayyidatuna Aisyah mengatakan nanti akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Itu sama persis dengan kisah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu waktu membagikan semua sedekahnya, sehari sebelumnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikeluhin masyarakat, kita paceklik, gimana ini? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, besok sore Allah akan mengirimkan pertolongan dari Allah. Besok sore Allah akan kirimkan pertolongan. Dan betul, besok sore turun pertolongan dengan Sayyidina Utsman membagikan semua harta yang dia bawa dari Syam. Nah, maghrib, waktunya berbuka. Sayyidatuna Aisyah membatalkan puasanya dengan seteguk, dua teguk air. Kemudian sholat, selesai sholat. Memang biasa makan besar itu selesai sholat. Ada yang mengetuk pintu rumahnya. Siapa? Tetangga agak jauh. Yang tetangga ini dikatakan di hadis belum pernah ngasih sesuatu. Apapun gak pernah ngasih. Tapi sore itu datang bawa kambing. Datang bawa kambing. Dan mengatakan, ini untuk kamu wahai Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengucapkan terima kasih, kemudian memanggil pembantunya. Manggil pembantunya. Karena maghrib itu diriwayat pembantunya ngeledek. Berkata, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Nyatanya sampai maghrib belum ada gantinya. Makanya bukannya minum air. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Subhanallah, datang kambing, pembantunya dipanggil. Nih loh, Allah ganti yang lebih baik. Dah, kamu makan pakai ini. Dipotong, kambing disembelih kambingnya. Kemudian buat kambing bakar. Ya, ini lebih bagus daripada roti ini. Silahkan dimakan. Gitu. Yakinnya sama Allah seperti itu. Yakinnya. Jadi surga itu dibeli dengan keyakinan. Rela mengorbankan yang dimiliki. Untuk siapa? Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik bukan untuk Allah, untuk kalian sendiri, untuk kita ini loh. Nah, surga ini ada dan kita nanti pengin masuk ke sana. Pertanyaannya, zamanuh. Biaya masuk surga udah kita bayar belum? Biayanya apa? Korbankan dirimu, korbankan hartamu. Alhamdulillah kita di Indonesia negara yang aman, tentram, sentosa. Diri kita enggak diminta untuk berkorban. Beda dengan kakek-kakek kita. Kakek-kakek kita di masa penjajahan harus siap mengorbankan dirinya membela negara ini. Menghadapi penjajah yang notabene bukan seorang muslim, yang musuhi Islam di Indonesia waktu itu. 17 Agustus 45 insyaallah kita peringati kemerdekaan. Itu mengenang bagaimana orang-orang dulu rela mengorbankan nyawanya. Demi siapa? Demi kemerdekaan ini. Demi kita anak-anak cucunya ini. Di jalan Allah Ta'ala. Makanya banyak keajaiban dalam pergerakan kemerdekaan dulu. Banyak keajaiban. Karena orang-orangnya memang yang siap mengorbankan nyawa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta. Boleh nanya? Kira-kira Jumat kemarin Jumatan enggak? Jumatan ya? Kotak amal diedarkan enggak? Diedarkan. Anda masukkan ke kotak itu berapa? Masukkan uang ke kotak amal itu berapa? Nilai rupiah yang paling besar uang berapa sekarang ini? 100 ribu. Kalau misalnya di dompet Anda ada uang 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Kotak amal lewat. Mana yang paling ringan untuk dikeluarkan? Coba berangkat dari rumah bawa uang 100 ribu khusus gitu loh. Kalau bisa bahkan ke BI tukar ratusan ribu yang baru, yang bersih. Ya, yang bersih. Ini umat Islam harus dididik. Kasihan tuh takmir masjid, Anda gak pernah merasakan loh. Setelah Jumatan ngitung kotak amal itu, capek tahu. Kenapa? Ribuan. Ribuan. Kotor. Aromanya gak enak. Kotor itu, full bakteri. Udah berpindah ke tangan berapa orang ini? Ini untuk masjidnya Allah. Kita sendiri untuk masjidnya Allah ngasih uang yang bekas dari sekian banyak orang. Coba kalau mau ngelamar istrinya, uangnya baru atau uang bekas? Ditata rapi atau enggak ditata rapi? Tata rapi. Mana yang lebih berharga, istri atau Allah? Itu saya ini ngomong gini ada dasarnya, enggak asal ngomong. Ya enggak asal ngomong. Andai kata ini kita praktekkan, ini namanya hati betul-betul terpaut sama surga. Putri Nabi. Kita bicarakan tadi, saya bilang dari rumah Nabi dulu ya. Enggak usah dari luar. Tadi udah menantunya, Sina Utsman bin Affan. Sekarang, tadi istrinya sudah, Sayyidatuna Aisyah. Putri tercinta, Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Fatimatuz Zahra. Jamnya kok cepet ya? Tadi 4:30, sekarang udah 5:10. Ini waktu itu kok berlalu, ke-save. Seperti pedang kalau diayunkan itu kan cepetnya luar biasa. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra suatu ketika, saya yakin cerita ini Anda udah pernah dengar semua, tapi diulang biar semakin paham gitu loh. Posisi kita di mana? Posisi kita ini sekarang ada di mana? Suatu hari bersihkan uang logam. Sedikit cuman berapa dirham. Dibersihkan, kosong. Anda dulu mungkin kalau punya uang kuno, ya itu ada yang satu ketip, dua ketip, kalau orang-orang kuno itu masih ada uang ketip ya. Ada lagi uang yang tengahnya lubang. Nah, itu kalau lama enggak dipakai muncul biru-biru itu. Nah, biasanya dibersihkan, gosok. Biar uangnya ting. Rasulullah nanya sama putrinya, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa uangnya kok dibersihkan terus ditetesi parfum? Uangnya dibersihkan ditetesi parfum. Kenapa kamu lakukan semua ini? Maka dijawab ayahanda, bukankah engkau yang mengatakan kalau ada orang sedekah, sedekah itu diterima oleh Allah dulu sebelum diterima oleh orang yang menerima. Ya, sedekah itu diterima oleh Allah dulu sebelum diterima oleh orang yang menerima. Saya pengin sedekah saya diterima Allah dalam keadaan harum, bagus, bersih, wangi. Dan saya pengen Allah memberikannya juga dalam keadaan harum, bagus, wangi. Sudahkah kita mikir sedekah dengan model begitu? Kita kalau sedekah ini, ya tadi ya, 5 ribu atau 100 ribu. Angkanya cenderung yang kecil, kemudian uang cenderung yang lusuh. Khotib udah nyampaikan jutaan kali, tapi tetap Jumat prakteknya lusuh yang dibuka. Buka kotak isinya lusuh, dibuka isinya lusuh, mungkin perlu dikasih penegasan, maaf kami tidak menerima uang receh, emang gitu ya? Maaf kami tidak menerima uang receh, sombong dikit gak apa-apa gitu ya. Untuk pelajaran nih kepada orang, itu loh saya ini Masya Allah, orang di jalan, pengemis di jalan, minta di jalan. Saya kasih uang recehan 500 itu ada banyak gitu kan, saya kasihkan, dilempar kok. Kami tidak menerima uang receh. Pengemis aja enggak mau uang receh kok. Maunya 5 ribu, 10 ribu. Pengemis itu. Itu pengemis. Ini masjid. masjid. Ya, ngasih paman, ngasih bibi, ngasih sepupu. Mestinya lebih keren kalau ngasih masjid, tanya ya nomor rekeningnya masjid berapa. Nomor rekening, ya, mohon maaf Jumat ini kotak amal gak lewat, silahkan ditransfer karena minimal transfer 10.000. Betul kan? Silahkan ditransfer karena jalannya kotak amal mengganggu kekhusyuan jamaah. Alasannya mengganggu kekhusyuan jamaah, silahkan ditransfer. Umumkan nomor rekeningnya itu biar semua catat. Ayo tolong keluarkan handphone masing-masing, catat dulu baru dimatikan. Nanti selesai Jumatan silahkan sodakoh. Karena sebaik-baik sedekah itu kalau selesai Jumatan fantasyiru itu ya, segera bertebaran di muka bumi, cari rezeki, pancing dulu dengan sodakoh. Nanti Allah akan beri kita rezeki yang luar biasa. Ini Fatimatuz Zahra. Cara pandangnya sedekah begitu, membeli surga dengan betul-betul memperbaiki caranya sodakoh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mertuanya Nabi Muhammad SAW. Waktu hijrah ke Madinah, kita mau bicara Abu Bakar As-Siddiq itu kebanyakan kisahnya. Saya ambil satu aja waktu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, semua harta itu dibawa pergi. Padahal anaknya masih di Madinah, di Mekah. Sayyidatuna Asma masih di Mekah. Belum dibawa karena cuma berdua dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW berdua. Anaknya masih ditinggal. Apakah anaknya ditinggalin harta? Enggak. Semuanya dibawa. Kalau nanti Rasulullah butuh, kalau nanti sahabat di Madinah butuh, kalau nanti teman-teman di Madinah butuh, kalau perjuangan Islam butuh, udah anak-anak enggak penting, perjuangan Islam nomor satu. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya ini. Ini levelnya level satu ya, kita tiru yang level bawah aja dulu, nggak apa-apa, mulai di level bawah. Cuman saya mau menunjukkan nih loh, bagaimana apa cara pandang beliau-beliau tentang surga, biar kita ngerti. Itu ayahnya, anaknya bagaimana? Ayahnya Sayyidina Abu Bakar, datang jenguk cucu-cucunya karena ngerti ini bapaknya pergi ke Madinah. Lah anak-anaknya bagaimana? Kakek itu sayang sama cucu lebih daripada ayah biasanya. Kakek nenek itu sayang kepada cucu lebih daripada ayah dan ibu kandungnya. Biasanya seperti itu. Maka survei, inspeksi mendadak ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gimana ayahmu pergi ke Madinah? Kamu ditinggalin apa? Anaknya bukan jawab begini. Ayah memang enggak punya perasaan, semua diambil kayak udah marahin aja deh gitu. Enggak. Ini Sayyidatuna Asma langsung berpikir, ambil kain, kainnya diisi batu-batu, dibungkus rapat, ditaruh di kotak penyimpanan harta, terus kakeknya digandeng, karena kakeknya tunanetra, kakeknya digandeng, kakek gak usah bingung nasib cucu, ayah itu baik kek, kakek tenang saja, ini loh ayah ninggalin bongkahan emas banyak, kotak perhiasan dibuka, tangannya suruh masuk, ya suruh megang kain yang dalamnya ada batu, oh ya udah aman, kalau begitu gak apa-apa. Nah kira-kira kalau seorang istri suaminya ahli sedekah, kemudian orang tua istri nanya sama istri tersebut, gimana suamimu, ngurus kamu enggak? Kira-kira suaminya ditutup-tutupin atau langsung justru diinjak-injak? Yang dipikir cuman umat, yang dipikir itu cuman itu yang di pinggir jalan yang enggak bisa tidur. Saya tuh enggak dipikir, saya enggak dikasih sesuatu. Ya beginilah hidup anakmu bu, tersiksa, merana, orang pada enggak ngerti. Karena cuma lihat suami saya orangnya ahli sedekah, enggak ngerti kalau saya itu tersiksa itu orang-orang itu. Yang model begini ada enggak? Banyak. Bukan cuma ada, banyak. Dan sebaliknya, kadang suami juga begitu. Istrinya ahli sedekah, tambah suaminya ketakutan. Bu, nanti habis luangan ini. Wah, ini kamu sedekahkan nanti habis. Kita enggak punya tabungan. Ini tahu istrinya baik, justru suaminya yang takut. Karena manhaj cara hidupnya enggak sesuai dengan cara hidup yang diajarkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sore hari ini permulaan kita belajar Kenapa saya pilih judul membeli surga? Biar saya, Anda, kita semua mulai sekarang siap-siap gitu loh. Yuk surga kita beli. Karena setiap orang punya sesuatu. Iya, punya sesuatu. Nih teman-teman saya. Ini teman-teman saya ini bisanya megang kamera walaupun gak ahli. Sekolah juga gak pernah. Sekolah kamera gak pernah. Bisanya pegang kamera. Jauh-jauh dari Solo datang ke sini cuman untuk apa? Bantu megang kamera, disiarkan ini streaming live di YouTube. Ini siarkan streaming live di YouTube. Biar teman-teman yang di Hong Kong, di Amerika, di Belanda, di London, ya, di belahan Indonesia manapun bisa ikut. Yang bisa IT dikit-dikit, sarjana ekonomi kok ngurusin IT, gitu kan ya. Dia bisanya itu, dia korbankan itu. Kenapa? Saya akan beli surga dengan ini, dengan cara seperti ini. Ada lagi ini teman-teman kantor yang modelnya cuma punya grup WhatsApp, punya grup WhatsApp. Dan ini grup ini saya pakai ini untuk beli surga. Ngapain? Bantu nge-share. Siapa tahu ini ya. Nanti ada yang mau hadir karena baca share-sharean saya ini. Itu semua jalan untuk membeli surga. Masing-masing punya. Kata guru saya, jangan kecilkan dirimu. Jangan pernah kecilkan dirimu. Di dalam dirimu itu ada anugerah dari Allah yang orang lain gak punya. Cari, pasti ketemu. Ya, yang orang lain gak punya. Cari, pasti ketemu. Kalau udah ketemu, maksimalkan yang satu itu untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Beres. Itu akan jadi jalan ke surga. Karena jalan ke surga itu modalnya banyak, macam-macam. Ya, modalnya macam-macam. Semoga yang sedikit ini barokah manfaat. Ya, untuk penutup, kita minta doa dari beliau yang dari Dubai ini, kebetulan bertamu ke Indonesia, menginap di Hotel Sahid. Semoga doanya memberkati kita semua. Ya. Akhtimul majlis bidda'awat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, nabiyillah, rasulillah. Ma ba'd ahbabi fillah, antum sami'tum mirath rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. La tamarna dhahaba Abu Huraira ila as-suq, wa qala ahli as-suq, ta'alu hunaka yuqsam mirath rasulillah fil masjid. Jaru masakin jau. قال يا أبا هريرة تنبح معنا ما هناك ميراث قال بلى إن العلم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا العلم ميراث رسول الله فينا وهذا الميراث يقسم للناس من الراشدين القاضي إذا ذهبت وقلت له أنا ابن فلان يقول لك نعم ولكن هل أنت راشد هل بالغ راشد وإلا لا تعطى ميراثك فالبلاغ والرشد هو الالتزام بقضيتين قاله رحمه الله شيخ هاشم الأشعري فهو أن تكون وطنيا حتى النهاية وأن تكون مؤمنا محسنا حتى النهاية بذلك يلتئم لك الخير أندونيسيا من بين سائر خلق الله في الأرض كلها تمتاز بهذين الأمرين تسمعون للشريف نوفل العيدروس عليه السلام وأنتم موقنون أنكم ليس بينكم إلا أنكم من وطن واحد ومن إيمان واحد نعم نحن نعترف بأن هناك فضل لأناس السبعة وغيرهم الذين كانوا سبب الخير في بلادنا لكن هذا أمر معنوي ما أحد طلب منه مال ولا شيء وإنما مودة القربة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها على لسان حبيبه الأعظم هذه قضية قضية ثانية نريد أن ندعو ما دام الميراث هنا بقي الدعاء بعضكم نرى تشبك الأصابع في استماع الدرس وفي استماع الذكر لا تشبك الأصابع أنت طبعا تقول أنا شافعي وما دمت شافعيا فإن الحديث ورد أن الرسول قال شبك بين أصابعه ونهى عن التشبيك في أكثر من نعم نهى عن التشبيك وبقي على حاله وأما ما فعله من ضرب المثل فإنك يجوز عند تدريس الفقه أن تصلي بغير وضوء لغير قبلة تذكر الجهرية في الظهر للتعليم ولا يدخل تحت الكراهة أنماط التعليم ليست الكراهة لكن يبقى قضية أنك إذا أردت أن تستمع هذا فلا تشبك أصابعك لا تشبك لأنه يحجب الجماعة عن النور يحجب الجماعة عن النور عنك وغيرك لذلك كن دائما حط يديك هكذا كما شافعي كما في الصلاة 53 أو هكذا بحيث أن تسمي الله عندك حتى يدخل النور لك وللجميع هذه قضية قضية ثانية أنا طبعا أريد أن أحتفي وأشكر سيدنا وفي العيدروس كنتم تعرفون من إذا قلنا نفر عيدروس فإننا نعني أناس كانوا من الأتقياء، والله سبحانه وتعالى قل الذين آمنوا اتبعتهم دينكم بإيمان، هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يلتهم أعمالهم، ما ينقصهم من أعمالهم شيء، أولئك الأوائل ونحن آثارهم، والحمد لله رب العالمين. والشكر الثاني موصول لبروفيسور سكندني شاهد يرنو الذي بنى هذا المسجد الخير وجمعنا وكان السبب، وكم له من فضل في بناء مثل هذه المساجد والعلم، وهو جمع الناس على الخير، أسأل الله له الشفاء والاصطفاء، وأن يجعل ذلك العمل مثمر عنده سبحانه وتعالى بوزن الوجود ذرة من غرة، يعني بوزن الوجود كامل، أسأل الله له كما يعطيه الشفاء والاصطفاء، وابنته أندى والغير الذين قاموا بهذا الخير والعمل الذي رآنا وأرانا مثل سيدي نوفل عيدروس، وذكرنا بآبائنا الأولين الذين كانوا منارا للعالم. أما الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله وهو أننا عندما ندعو نتجرد من كل شيء إلا من الله، انتمي إلى الله، كن حنيفا وانتمي لمولاك، لأنك أنت في هذه القبة التي نحن فيها يوجد سبع صفات للجميع، حي وهي حياة الله ليست حياتنا، وعلم وهو علم الله وليس علمنا، وإرادة وهي إرادة الله وليست إرادتنا، وقدرة وهي قدرة الله وليست قدرتنا، وسمع وبصر وكلام كله لله ليس لنا، ننتمي إليه حتى نحقق الربانية التي ننال فيها الميراث المنجز. ميراث موجود، نحن وارثون هذا ميراث رسول الله العلم، ولا سيما إذا جاء مثل هذا سادتنا الذين فيهم التوسط والخير والنور، وسطاء، وسط معنى أمة وساطة، فيهم الوساطة الخيرة على الخليقة كلها في عالم الروح من القدم إلى الأبد، والرسول عليهم شهيد حاضر، إذا حضر فيك رسول الله وكان هو الحي القيوم فيك فأنت بخير، وإذا حيت فيك المطامع والمصائب والمصالح هذه لا خير فينا، أسأل الله أن يحققنا. ولكن متى يكمل الواعظ والموعوظ؟ إذا كنا نحن جميعا مجردين، فإنه يصفي الأنوار. وأنا أقول هذه البلد فضل الله عن غير بلاد المسلمين كلها، ولا تستثني، أكثر من 250 إلى 300 مليون كلهم على قلب رجل واحد أو يكاد يقارب، لكن لو ذهبت إلى بعض بلدان المسلمين لتجد ثلاثة على قلب رجل واحد، إما بحزبية يمكن قلب رجل واحد حزبية، لكن لا، نحن هنا نورانية نعتقد موت الربانية، العلم فضيلة ربانية، الله سبحانه وتعالى كما أفاض سيدنا جزاه الله خير في العلم اللدني يأتي بصفة العليم جل وعلا، وعلم يعلم التعليم، وهي كلها ربانية لأنها هي منار الولاية. الله سبحانه وتعالى علاقته بالخلق باسمه الولي فقط، اسمه الولي فقط، ليس أغيره، للمؤمنين فقط اسمه الولي، أما خلق الكل خيرا وشرا، وخلق رزق وأوجد وأحيا وأمات، كل شيء لكل متحرك وساكن حيادي، إلا الولي، الله ليس ولي البشر ولا ولي المسلمين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا بد أن يخرجنا. متى؟ إذا استمعنا إلى مثل سيدي نوفل عليه السلام وغيره ممن هم أهل السنة والجماعة، إذا سمعناهم ونحن إلى الله ناظرين، وشخص إن هذا صورة محمد صلى الله عليه وسلم حاضرنا، لا بد أن يأتينا النور. لذلك أسأل الله له الخير والنور والمير، وأسأل الله لبروفيسور شاهد سكندني إن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الخير في كل ما مساجده ومعالمه وجامعاته، وأبنائه من بعده أن يهديهم للصواب، وأن يجعلهم دائما ميراث خير ونور، والحاضرين اللهم أعطي كل من حضر منا كل خير ونور وهداية وصلاح، اللهم أعطي كل واحد منا كل خير وهداية وصلاح، واجعل كل واحد منا مصطفى بصورته صلى الله عليه وسلم، جعله حيا قيوما في أحوالنا وأقوالنا وشؤوننا كلها، حيا قيوما بكمال رحمته للعالمين ونوره للسالكين، وأن يجعلنا حريصين على ذكر الله والأكل الحلال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنه طريق الكمال. الله أمر الرسل بأمر أمر به الناس، فقال أيها الرسل كل من طيبة فأمر صالحة، وقال أيها الذين آمنوا كل من طيبة ما رزقناكم كل إن كنتم إياه تعبدون، الرجل يطير السفر أشعث أغبر ما دنده للسماء يا رب يا رب، لكن أكله حرام، نحن نريد الحلال. الحلال ماذا؟ أن تحرص على الزهد في نفسك وأن تسأل الله بذلك الكثير. وما أهلك البشرية منذ آدم إلى يوم القيامة إلا أمران خطيران، طول أمد وإلهاء أمل، طول الأمد أمر بالذكر الكثير فلم يذكر الاثنين كثيرا فطال عليهم ماذا قصد قلهم وكثير منهم فاسقون وإلهاه الأمر فهم يأكلوا ويتمتعوا وليهم الأمر فسوي يعلمون. لا تكون آمن إذا جئنا في هذا المسجد جعلنا في مستشفى الحق الحكيم هو الله ونائب محمد صلى الله عليه وسلم هذا مظهره من أولاده ويفيض علينا ونحن نتلقى الميراث ونرشد في مثل هذه حتى نكون راشدين. فإذا رشدنا وشكرنا الله على هذا الرشد وأعطينا الميراث وخرج كل واحد منا أحسن مما دخل في هذه الجامعة وهذا المستشفى وهذا الخير الذي بناه هذا الرجل الصالح. أسأل الله له الخير لأن يخلفه في كل شيء ونجعل في معاهده وجامعته كل خير ونور ومير إن ربي على صراط مستقيم. اللهم تجلى علينا بقربك وأنزل علينا من ميزان حبك. اللهم أعطنا من ما يزيد الكمال من بحار الصدق والتمكين نورا وهداية ورعاية. اللهم نسألك يا الله وأنت الكريم نعم أن تعطي سيدنا نوف العيدروس وجميع آبائه والأولين والآخرين ومن نوى من آبائه الأولين ممن دخل تحت نسبه الشريف ممن كان تحت لواء صاحب اللواء الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يظهر أنوارنا وأنوارهم بنور لا إله إلا الله. اللهم أعطنا يا الله نفاذ كلمتنا في سائر الخليقة حتى يسلم لنا الكافر ويهتدي لنا العاصي ويشفى المريض ويصالح الخصوم ويستغني الفقير إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق قل رأيت من أهلكني اللهم معي ورحمنا فمن يجير الكافر ما أسألك وقد جعلتنا جوارا للناس جميعا أن تجعل كلمات التي أصدرها النوفل جوارا للخلق جميعا لإسلام كافرهم وهداية عاصيهم وشفاء مرضهم وإصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم ودولتهم وسائر أعمالهم يا رب العالمين. جعل ذلك في صلاح الحاكم والمحكوم وأوجب لنا يا الله نور القرب منك إنك أنت أرحم الراحمين. كما إننا نتوجه إلى الله بكمال الشفاء والصفاء يا الله سيد هاشم السفندي يرنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الاصطفاء على هذه الأعمال الخيرة وأن يجعل من أولاده الخير والمير والحاضرين كل منا. أسأل الله لنا وله ميراث رسول الله وصورة محمد صلى الله عليه وسلم حيا قيوما فينا أجمعين وأن يمنحنا العلم والحلم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا رسول الله إلى أنفسنا وأبنائنا ونسائنا وسائر الخليقة حتى نحيي بهما من الحاكم والمحكوم ونصلح كل شيء بفضل الله. اللهم إنا بريئون إليك من كل مسارف عن السيئات وسارف عن الأشقياء لو شئت أهلكتهم من قبل وإيانا فالطف بنا وبأمة محمد أجمعين لطفا يليق بكرمك وعزتك إنك أنت أرحم الراحمين وفقنا لكل خير وصلاح وسامحنا والسلام عليكم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم sedikit saya ambil poin yang disampaikan tadi. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anuh masuk masjid, masjid itu sepi. Ya, masjidnya sepi. Orang-orang pada di pasar itu. Pada di pasar. Ini di masa akhir-akhir Abu Hurairah ya. Maka beliau ke pasar, kemudian teriak-teriak. Kenapa kalian masih di pasar? Itu warisan-warisannya Rasulullah lagi dibagi di masjid. Warisannya Rasulullah lagi dibagi di masjid. Ahlus suq yadhhabun ila al-masjid. Ini orang-orang di pasar akhirnya pergi ke masjid semua. Sampai di masjid kosong. Ada berapa orang yang lagi dars, lagi belajar, ada yang baca Al-Qur'an. Mereka protes sama Abu Hurairah, kita udah tinggalkan pasar nih masuk masjid. Katanya ada warisan dibagi. Jadi benaknya bisnismen itu kalau warisan mesti fulus ya. Warisan itu duit. Nah, masuk ke masjid enggak ada apa-apa, marah gitu. Mana katanya dibagi? Abu Hurairah mengatakan, "Bukankah warisannya Rasulullah adalah ilmu?" Nah, ini orang lagi cari ilmu, orang lagi belajar, itu warisannya. Ambil itu. Ya, ambil itu. Kemudian beliau mengingatkan kalau kita lagi belajar atau tidak belajar, itu tangan jangan suka begini, tasbik ini. Nah, tasbik ini enggak boleh karena itu mendatangkan setan. Ya, yahjubun nur. Tasbik ini bisa menyebabkan nur yang mau masuk tertutup. Membentengi nur yang masuk ke diri kita. Seperti ini. Kecuali kalau untuk contoh. Ngasih contoh semua orang, enggak boleh begini. Ngasih contoh, misal, enggak apa-apa. atau mungkin capek untuk menghilangkan lelah tangan, misalnya begini. Sebentar, enggak jadi masalah. Seperti orang ngajari sholat. Ngajarin sholat, kalau lagi praktek ngajari sholat, enggak ngadep kiblat, enggak apa-apa kan? Enggak pakai wudhu, enggak apa-apa. Kalau untuk contoh enggak jadi masalah. Tapi jangan suka begini. Kita memang suka lupa ya, enggak sadar itu. Suka begini, memang setan itu bekerja. Gimana caranya bisa nutup kita? Nah ini bisa menyebabkan nur itu enggak masuk ke diri kita, dan juga bisa menutup seluruh majelis. Ya, bisa menutup seluruh majelis. Makanya orang-orang soleh suka agak keras mengingatkan, jangan seperti itu. Agak keras, bukan maksudnya untuk menjelekkan, tapi maksudnya biar semua bisa dapat nur, biar semua bisa dapat cahaya. Kemudian beliau juga tadi mendoakan yang yang punya Ustaz Zahid, semoga sehat walafiat. Kemudian semua usahanya buat masjid, buat pesantren, buat apapun ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya ringkas ya, ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jazakallahu khairan jazak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih banyak. Kemudian bagi yang berminat kumpulan ceramah singkat saya, durasi 6 menit, 3 menit, 5 menit, udah ada temanya macam-macam gitu. Itu bisa dicari di luar sana ya, dicari di luar sana. Mohon maaf, terima kasih. Insyaallah kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah. Taklim pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita taklim pada sore hari ini membawa berkah, manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Dan untuk taklim sore hari ini, mari kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik.